Konsultasi Syariah. Haruskah tahu nama mayit ketika sholat jenazah? Pertanyaan, apakah ketika mensolati jenazah kita harus tahu nama mayitnya? Bagaimana kalau tidak kenal? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Bukan syarat dalam sholat jenazah harus melakukan ta'yin. Yang dimaksud ta'yin adalah niat menentukan nama tertentu untuk sholat jenazah yang dilakukan. Misalnya ketika si A sholat jenazah, dia berniat bahwa sholat jenazah ini ditujukan untuk mayit yang bernama si B. Karena boleh tidak ta'yin, maka bisa juga sholat jenazah dengan keadaan majhul atau tidak diketahui identitas. Misalnya si A sholat jenazah untuk mayit yang ada di depannya tanpa tahu siapa namanya, bahkan tidak tahu apa jenis kelaminnya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat jenazah, beliau tidak bertanya nama orangnya maupun jenis kelaminnya. Ini menunjukkan bahwa bukan syarat dalam sholat jenazah harus mengetahui nama jenazahnya ataupun jenis kelaminnya. An-Nawawi mengatakan, sholat jenazah tidak harus diniatkan untuk mayit tertentu, seperti diniatkan untuk mayit bernama Zaid atau Amr atau seorang wanita atau seorang lelaki. Namun cukup dengan niat mensolatkan jenazah yang ada di depannya, dan jika dia sebagai makmum sholat jenazah, lalu dia berniat sholat sebagaimana yang diniatkan imam, itu sah. Demikian yang ditegaskan Al-Baghawi dan yang lainnya. Al-Majmu' Syarah Al-Muhaddab. Keterangan yang lain juga disebutkan dalam kitab Kifayatul Akhyar. Tidak disyaratkan harus meniatkan sholat jenazah untuk mayit tertentu. Bahwa jika berniat sholat jenazah sebagaimana niatnya imam, itu sudah cukup. Kifayatul Akhyar. Karena inti dari sholat jenazah adalah mendoakan mayit yang bersangkutan. Sekalipun kita tidak tahu jenis kelaminnya, tidak tahu namanya, selama dia muslim, maka doa kita bisa bermanfaat baginya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya dan seseorang akan mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Praktek di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi, ketika mensolati jenazah, imam tidak menyebutkan nama jenazah yang ada di depannya maupun jenis kelaminnya. Dan itulah yang benar. Demikian, Allahu a'lam.